أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد مجل الربوبية بقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ومفتتح النبوة بقول وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم وتجلي الألوهية الأعظم بقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صاحب الخلق العظيم والنهج القويم والصراط المستقيم الرؤوف الرحيم وعلى آله وسلم بقدر ما وضعته فيه من أسرارك واجعل لنا منه أوفر نصيب من العناية والرعاية يا الله يا مجيب يا كريم يا ودود يا الله يا الله يا الله اللهم أمين فأما بعد Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah dengan keizinannya dapat kita bersama pada petang yang bahagia ini untuk kita menyambung usaha membaca sebuah kitab ulung dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, iaitu kitab Matn Abi Syuja' yang dikarang oleh Syekh Abu Syuja'. Semoga Allah Taala memberkati beliau, memberkati guru-guru beliau, memberkati anak murid beliau, memberkati seluruh orang yang membaca kitab-kitab beliau, khususnya membaca kitab Matan Abi Syuja', iaitu kita pada hari ini. Allahumma amin. Hari ini biiznillah, dengan izin Allah, kita akan masuk kepada perbahasan yang seterusnya, iaitu perbahasan berkenaan dengan perkara-perkara yang diwajibkan untuk kita lakukan ketika kita berwudu, atau lebih dikenali dengan fardu-fardu wudu. Hari ini kita akan masuk dalam perbahasan fardu-fardu wudu. Kalau sebelum ni kita telah pun membaca beberapa perbahasan yang dianggap sebagai mukadimah kepada wudu. Kita dah bincang tentang bersuci. Kita dah bincang tentang air. Kita dah bincang tentang alat yang boleh digunakan untuk menakung air. Kalau diperbuat daripada kulit, macam mana pula hukumnya tentang hukum samak dan sebagainya. Yang kesemuanya ada kaitan dengan solat. Dan hari ini kita akan masuk kepada satu perbahasan yang sangat berkait rapat dengan solat, iaitu perbahasan wuduk. InsyaAllah kita akan masuk dalam perbahasan wuduk pada hari ini pada ucapan Al-Imam Abu Syuja' yang berbunyi Fasdun wa furudul wudu'i sittatu asyiyah. Sebelum kita bincang lanjut, saya nak kongsi apa yang telah kita kemukakan sebelum ini yang saya tidak ketahui jawapannya, iaitu penggunaan syuasir. Dalam pertemuan kita sebelum ni, iaitu sebelum pilihan raya baru ni, ada soalan yang ditimbulkan tentang masalah hukum menggunakan suasa. Lelaki guna emas tak boleh. Cincin perak boleh. Orang lelaki pakai. Orang perempuan, emas perak semua boleh. Cuma masalahnya suasa. Boleh tak orang lelaki guna suasa? Jadi setelah saya merujuk beberapa fatwa yang dinyatakan, ada satu fatwa yang dikeluarkan oleh Mufti Kerajaan Negeri Kedah. Yang mana beliau telah menyatakan tentang hukum orang lelaki memakai cincin suasa. Beliau nyatakan hasil daripada penyelidikan Jabatan Fatwa Negeri Kedah setelah berjumpa dengan orang-orang yang buat suasa ni, suasa pada hakikatnya adalah campuran antara tembaga, emas dan perak. Tiga unsur logam ni digabungkan sekali, iaitu tembaga, emas dan perak. Iaitu tembaga sebanyak 70%, emas sebanyak 20% dan perak sebanyak 10%. Tembaga 70%, emas 20% dan perak 10%. Jadi bila digabung sekali, dia jadi satu logam yang baru yang dinamakan sebagai suasa. Jadi apa yang telah kita bincang sebelum ni, boleh tak boleh kalau emas itu disepuh? Dalam perbahasan yang sebelum ni kita dah bincang, kalau emas dan perak disepuh, iaitu dicairkan, jadi apa hukum ni? Jadi setelah dirujuk tentang suasa ni, bila dia dah jadi suasa, kita bakar kali pertama nak pecahkan, emas dia terus tak dapat diambil. Bila dibakar suasa untuk kita ceraikan unsur emas atau unsur perak dalam suasa tadi, memang terus tak ada. Maknanya emas yang berjumlah 20% dalam suasa itu terlalu sedikit sehingga bila dibakar dia akan hilang. Tapi kalau anda kata lepas ni dicipta pula emas kandungannya banyak, emas kandungannya banyak sampai bila dibakar boleh jumpa pula, memang pasti ketika itu suasa yang kandungan emas dia banyak adalah haram. Jadi merujuk kepada fatwa ini hasil daripada emas yang berjumlah 20% yang kalau dibakar dia tak akan dapat diambil, maka orang lelaki memakai suasa adalah halal. Orang lelaki memakai suasa adalah halal kerana kandungan emas yang ada pada suasa dengan kadar 20% itu bila dibakar dia tidak akan dapat langsung emas dia. Tapi ala kulihal, hukum seorang lelaki menjual ataupun buat proses cincin suasa itu untuk dijual kepada lelaki juga adalah haram. Sebagaimana telah kita bincangkan sebelum ini, walaupun kita boleh pakai cincin suasa, tapi kalau kita beli untuk kita pakai, hukumnya tetap haram. Kita upah orang tolong buat suasa untuk kita juga adalah haram kerana dia ada unsur emas walau sedikit. Cuma kalau orang bagi kita hadiah, kita boleh pakai lah. Harap-harap kau ada ramai-ramai ni nak bagi hadiah suasa kat Ustaz Faiz ni, contoh. Tak ada masalah. Tapi kalau Ustaz Faiz ni nak beli, tak boleh kerana di sana ada jual beli yang ada kaitan dengan emas. Cuma pakai suasa boleh kerana kandungan emas dia kalau dibakar sampai tak dapat, main sikit sangat, maka berdasarkan mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, memakai suasa ketika itu adalah dibenarkan. Ini adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam di Kedah, iaitu bahagian fatwa kerajaan di Kedah sendiri. Okey, hasilnya boleh selesaikan masalah suasa. Itu saya tak faham suasa ni macam mana. Kita orang miskin, tak pernah fikir nak pakai suasa benda ni. Duit pun tak pernah banyak. Jadi orang kaya dia banyak soalan. Orang faham orang kaya. Jadi banyak soalan benda yang begitu. Jadi saya dah rujuk. Alhamdulillah kita dah dapat jawapan di bisnes ni. Baik, hari ini kita akan masuk kepada ucapan perbahasan baru, iaitu perbuatan-perbuatan yang fardu yang perlu dilakukan di dalam wudu atau turut dikenali sebagai arkan wudu, rukun-rukun bagi wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Isnadina al-muttasil an masyayikhina khasatan bi syaikhina Syaikh Sayyid bin Syaltut Asy-Syafi'i radiyallahu ta'ala anhu wa ardah, wa nafa'anallahu bi'ulumihi wa'ulumi sa'iri masyaykhina wa bisanadihim al-muttasil ila fadilati syaykh al-imam Abi Shuja' radiyallahu ta'ala anhu wa ardah, wa nafa'anallahu bi'ulumihi wa'ulumi masyaykhihi wa talamizatih wa kurra'i kitabihi matni Abi Shuja' wa sa'iri kutubihi, Allahumma amin. Yaqul al-imam Abu Shuja' faslun wa furudul wudu'i sittatu asya' النية عند غسل الوجه وغسل الوجه وغسل اليدين مع المرفقين. Boleh juga dibaca المرفقين. Dalam Quran ada khilaf tak kira tu? Tak ada ayat begitu lah. المرفق ini tak ada المرفقين. Tapi dalam bahasa Arab boleh dibaca وغسل اليدين مع المرفقين. Boleh juga dibaca المرفقين. ومسح بعض الرأس wa ghaslu rijlaini ma'al ka'baini wa tartibu ala ma zakarnahu. Yang bermaksud ini adalah satu fasal yang membincangkan berkenaan dengan fardu-fardu bagi wudu. Jadi hari ini kita akan masuk kepada satu tajuk kecil yang digunakan istilahnya al-faslu ataupun fasal, ataupun saya mudahkan dengan bermaksud tajuk-tajuk kecil, iaitu satu tajuk kecil yang akan membincangkan berkenaan dengan fardu-fardu bagi wudu, iaitu perbuatan-perbuatan yang mesti dibuat ketika kita berwudu. Tak ada perbuatan ni tak sah wudu kita. Rukun bagi wudu. Fardu-fardu wudu ada 6 perkara. Yang pertama, berniat ketika membasuh muka. Jadi yang pertama adalah niat. Maknanya bila kita nak berniat, ketika air itu kena pada muka kita. Maknanya kalau kita berniat wuduk ketika kita basuh tangan, kemudian kita terlupa langsung yang kita terwuduk, kita pun basuh muka. Panas pula rasa muka ni, kita pun basuh muka. Tak teringat yang itu adalah wuduk. Masa basuh tangan mula-mula tu, masa kedua pergelangan tangan tu, kita niat wuduk. Tiba-tiba masa kita basuh muka, terlupa nak niat wuduk, maka wuduk kita adalah tidak sah berdasarkan mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Maknanya ketika kita basuh muka, bila air kena saja pada muka, walau sedikit kena ke muka, kita ketika itu hendaklah berniat bahawa kita sedang berwuduk. Kita berniat bahawa yang kita buat ini adalah wuduk. Jadi niat ini adalah wajib, dan kalau tanpa niat ini, dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, perbuatan tadi tidak sah. Katakan kalau kita dah basuh setengah muka dah. Kita dah basuh belah kanan muka. Nak basuh belah kiri, kita buat step tengah-tengah pula. Contoh kan, kita bahagikan muka kita kedua, ada dua, kita basuh bahagian kanan muka dulu. Tak teringat nak niat wuduk. Kemudian ketika kita basuh bahagian kiri, baru teringat niat wuduk. Maknanya kita kena basuh sekali lagi bahagian kanan muka, sebab bahagian kanan muka tadi dibasuh dalam keadaan tidak berniat. Jadi perbuatan kita basuh bahagian muka belah kanan tidak dianggap sebagai berwuduk, iaitu membasuh muka. Jadi berniat ketika membasuh muka adalah salah satu rukun dalam solat. Nak niat apa tuan-tuan? Nah, di sana kita ada macam-macam pilihan. Kita boleh berniat sahaja aku melakukan wuduk. Okay, pertama niat tu dalam hati, mulut yang kita baca nawaitu raf al-hadas al-asghar ataupun nawaitu wuduk dalam bahasa Arab itu adalah ucapan mulut kita, lafaz wuduk, lafaz niat. Tetapi yang dimaksudkan dengan niat iaitu hati kita berdetik bahawa kita ketika itu adalah berwuduk. Jadi mudahnya basuh-basuh muka tu, ketika basuh muka kita niat yang kita sekarang ni sedang berwuduk. Hati kita ingat bahawa itu adalah perbuatan wuduk, termasuk kita telah pun berniat. Kita boleh niat sahaja aku mengangkat hadas besar, hadas kecil. Hadas besar tak boleh dengan wuduk dah. Dia kena mandi wajib. Okey. Sahaja aku mengangkat, iaitu menghilangkan hadas kecil. Itu pun boleh juga. Ataupun kita berniat sahaja aku berwuduk, boleh juga. Ataupun sahaja aku melakukan wuduk, iaitu melakukan perbuatan wuduk pun boleh juga. Ataupun kita juga boleh berniat sahaja aku melakukan perbuatan yang boleh membenarkan aku untuk solat. Sahaja aku melakukan satu perbuatan yang perbuatan ini boleh menyebabkan aku sembahyang, boleh pegang Quran. Mari kita berniat untuk melakukan sebarang berniat untuk melakukan wuduk, yang wuduk itu boleh menyebabkan kita boleh melakukan perbuatan yang mesti ada wuduk. Antaranya lepas ni kita akan belajar nak pegang Quran, mesti ada wuduk. Kemudian nak solat kena ada wuduk. Okay. Tapi nak baca Quran tak perlu wuduk. Nak baca Quran tak perlu wuduk. Tapi nak menyentuh mushaf, nak menyentuh Al-Quran itu mesti dia ada wuduk. Jadi itu di antara contoh niat lah. Selalunya kita mudah saja aku mengangkat dah kecil. Ataupun kadang-kadang selalunya saja aku berwuduk. Yang tu dah selesai dah. Baik. Cuma ada beberapa perbahasan tentang niat ni. Kita ada satu ibadah yang namanya berwuduk, memperbaharui wuduk. Memperbaharui wuduk. Iaitu kita dah wuduk dah. Lepas tu wuduk kita telah pun kita gunakan untuk benda-benda yang diperlukan oleh wuduk. Dengan wuduk. Contoh kita dah sembahyang lah. Kita dah ambil wuduk, lepas tu kita dah sembahyang. Ataupun kita dah berwuduk, lepas tu kita dah pegang mushaf. Kemudian kita nak masuk waktu. Katakan kita sembahyang maghrib, lepas tu masuk waktu isyak. Antara benda yang disunatkan adalah kita berwuduk sekali lagi. Tapi kita tak terbatal lagi hadas kecil kita. Jadi kita dituntut untuk berwuduk sekali lagi, disunatkan. Jadi dinamakan sebagai tajdidul wuduk, memperbaharui wuduk. Wuduk masih ada, tapi kita nak buat sekali lagi. Maka bila wuduk yang kali kedua dalam keadaan kita belum berhadas, ketika itu tak boleh kita niat sahaja aku mengangkat hadas kecil. Tak boleh kita niat sahaja aku mengangkat hadas kecil. Sebab hadas kecil tak ada lagi. Kita contoh maghrib tadi dah buang air dah semua, lepas tu kita ambil wuduk, lepas tu kita sembahyang maghrib. Wuduk masih ada, tak batal-batal lagi katakan. Lepas tu masuk isyak, dah dengar kata sunat memperbaharui wuduk. Kita pun bila azan isyak, kita pun pergi ke tempat wuduk, kita pun nak wuduk sekali lagi dengan niat memperbaharui wuduk. Memperbaharui wuduk. Jadi ketika itu kita boleh niat macam-macam. Saja aku berwuduk, saja aku memperbaharui wuduk. Tapi tak boleh kita berniat sahaja aku mengangkat hadas kecil, sebab hadas kecil belum lagi berlaku. Lain kalau tengah-tengah berjalan tu tiba-tiba sengat perut, terbuang angin, okey selesailah, memang batal lah wuduk. Dia tak jadi memperbaharui wuduk, dia jadi kena berwuduk. Jadi bila kita nak memperbaharui wuduk, tidak boleh kita berniat mengangkat hadas kecil. Kalau kita niat juga begitu, wuduk tadi tidak sah. Tapi walaupun wuduk tu tidak sah, kita masih lagi telah berwuduk. Sebab wuduk yang pertama masa maghrib tadi sebagai contoh, masih lagi ada. Jadi boleh semai isyak dengan wuduk yang lama. Baik. Antara hujah yang digunakan oleh para ulama yang menunjukkan wajib kita berniat adalah sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bahawa Nabi bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu dikira berdasarkan dengan niat. Kemudian ada juga para ulama mengambil hujah dengan ayat Al-Quran yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah. Ketika mana kamu nak berdiri mendirikan solat, maka hendaklah kamu membasuh muka dan sebagainya. Jadi di situ ada satu makna, iaitu kesungguhan untuk melakukan satu perkara, dan itu adalah niat. Maksudnya bila kamu nak sembahyang, hendaklah kamu buat sekian-sekian, iaitu kita berniat untuk melakukan wuduk. Itu yang pertama, berniat ketika membasuh muka. Yang kedua, membasuh muka. Kalau kita rujuk dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah, dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum wa fi qira'ah wa arjulikum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu telah berdiri untuk mendirikan salat, bukan dah berdiri dah, kalau ikut zahir ayat ni, ketika kamu telah berdiri untuk mendirikan salat, hendaklah kamu membasuh muka kamu, membasuh tangan kamu, menyapu kepala kamu dan membasuh kaki kamu. Jadi kata para ulama, maksud dia ketika kita mahu mendirikan solat, dalam keadaan kita telah berhadas, hendaklah kita membasuh muka kita. Jadi dalam ayat ini menunjukkan membasuh muka adalah wajib. Jadi muka kita bermula daripada hujung, start rambut kita tumbuh di bahagian atas dahi kita ni, sehinggalah sampai ke hujung dagu kita. Dan daripada tepi hujung telinga kita sampai ke hujung telinga yang kiri. Ini semua keliling ini, start daripada atas, keliling, turun ke bawah sampai ke telinga, turun sampai ke hujung dagu. Ini semua dinamakan muka. Maknanya yang atas leher kita ni, yang dipanggil safhatul unuq, ataupun sisi apa namanya tengkuk, yang di bawah muka kita ni, bawah daripada dagu tu, dia ada macam kesan lekuk sebelum nak sampai ke leher tu. Itu tidak dinamakan sebagai muka. Okay. Jadi ketika kita berwuduk, wajib kita membasuh bahagian muka kita. Cuma dalam kitab disebut perincian sedikit, bukan sekadar kulit muka, apa saja bulu yang tumbuh pada muka turut juga wajib dibasuh. Bulu mata wajib. Kalau katakan hidung kita, misai kita, kita ada misai pun wajib. Istilahnya kumis ke apa, bawah kita punya bibir ni juga wajib. Janggut, kalau kita ada sideburn, kalau kita ada jambang, itu semua wajib untuk dibasuh. Cuma tuan-tuan yang dirahmati Allah, para ulama kita dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i membezakan sekiranya bulu yang ada pada muka ini berada dalam, masih lagi dalam kawasan muka, maknanya kita punya bulu kening tak terkeluar, tak terkeluar daripada wajah, maka ketika itu wajib kita membasuh bulu tadi, permukaan bulu dan juga sampai ke kulit yang di bawah bulu tadi. Maknanya kita basuh tu kita kena sental, pastikan air kena ke kulit yang mana di atas kulit tu lah tumbuh bulu tadi. Maknanya kalau ada misai, kita kena, kalau misai tebal, kita hendaklah memastikan air itu kena pada bulu pada misai kita dan turut kena pada kulit yang mana di atas kulit tu tumbuh misai kita. Melainkan kalau janggut, bila start janggut, kata guru saya Fadilatul Syekh Yusri, janggut bukan di bawah dagu ni saja, janggut iaitu start daripada last segment kita tu sampailah ke dagu kita, itu semua dinamakan sebagai janggut. Maksudnya orang yang berjambang tu, jambang itu turut dimasuk dalam makna janggut. Dan Rasulullah itu, janggut baginda adalah hebat, nampak gagah. Janggut Nabi tu nampak mulia sebab ia ada pada jasad yang mulia. Jadi Rasulullah, bila janggut Nabi tebal, dan bila janggut tebal, dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, tidak wajib kita kena pastikan air sampai ke kulit. Baik, kalau janggut kita tu tebal, cukup air itu kena pada luaran janggut kita. Tak perlu sampai air itu masuk ke dalam janggut dan sampai ke kulit yang ditumbuhi janggut. Maknanya kalau janggut tebal. Macam mana janggut tebal? Iaitu bila kita duduk depan orang tadi, kita tak nampak dia punya kulit. Tapi kalau janggut dia tu halus-halus, sampai nampak macam saya nampak janggut akhir, nampak kulit bawah belakang janggut tu. Maka ketika itu, wajib kita pastikan air sampai ke kulit. Jadi kalau janggut secara khusus, janggut sajalah, selain daripada bulu, sebelum janggut, semua bulu-bulu di muka wajib disampaikan sampai ke kulit. Bulu kening contoh. Tapi insyaAllah bila kita basuh tu sampai ke kulit. Janganlah tuan-tuan lepas ni syak pula. Sudah. Tonyoh sungguh-sungguh. Tak sampai lagi ni kan. Naya tuan-tuan tercabut habis semua bulu nanti. Jangan begitu. Kita basuh secara mudah. Tapi insyaAllah kita rasa dah sampai ke kulit ke selesai. Ada pun janggut. Kalau janggut tu tebal, cukup di luaran je. Di luaran janggut tadi. Tak perlu sampai air tu kena ke dalam janggut kita dan sampai ke kulit. Pun begitu nanti kita akan jumpa sunat juga kita pastikan air sampai ke kulit kita kalau janggut itu tebal. Tapi kalau janggut nipis, kan janggut Ustaz Faizmi nampak kulit tu. Main kena pastikan air sampai ke kulit yang ditumbuhi janggut tadi. Jadi kesimpulan dia pada muka kita, semua bulu-bulu di muka hendaklah dipastikan air sampai ke kulit yang ditumbuhi oleh bulu tadi, melainkan hanya janggut semata-mata. Janggut apa dia? Start daripada hujung segmen kita ni. Last segmen kita tu, main start dari jambang mula-mula tu sampai ke hujung dagu kita, itu semua kawasan yang dinamakan sebagai janggut. Macam saya ni tak tumbuh-tumbuh juga. Dia usaha macam-macam lah, tak mau tumbuh. Ada orang, dia memang dia ada jambang. Kita ni tumbuh di hujung je, hujung dagu. Tak apalah, itu pun janggut jugalah. Jadi kalau janggut tu tebal, tak wajib kena air sampai ke kulit. Cukup di hujung janggut. Cukup di, sorry, bukan di hujung janggut, tapi di zahir janggut, di permukaan janggut tadi. Tapi ala kulihal, kita akan jumpa lepas ni, sunat juga kita pastikan air itu kena sampai ke kulit yang ditumbuhi oleh janggut tadi. Itu semuanya perbahasan sekiranya bulu tadi masih di dalam kawasan muka. Katakan, bulu yang ada di muka tu telah pun terkeluar daripada had muka. Selalunya janggut lah. Kalau tengok cerita kungfu tu, apa bulu mata pun. Tengok Tok Sami tu, bulu matanya, bulu kening. Bulu kening tu panjang. Katakan panjang dia sampai terkeluar daripada had muka, sampai ke leher katakan. Selalunya kita ni janggut lah. Macam mana pula hukum dia? Adakah kita kena basuh janggut kita yang sudah terkeluar daripada had muka? Macam tua, macam saya sikit-sikit lah. Kita semua ni yang berjanggut, insyaAllah terkeluar daripada muka lah. Jadi macam mana? Dasarkan mazhab Imam Asy-Syafi'i yang kuat, menyatakan wajib kita memastikan air turut kena pada janggut yang sudah terkeluar daripada kawasan muka. Bukan sekadar luaran janggut, tapi seluruh janggut tadi. Jadi katakan janggut kita dah terkeluar pada had muka, dah sampai ke depan leher dah kan. Maknanya kita kena basuh dan pastikan air kena pada semua janggut kita yang sudah terkeluar daripada had muka tadi. Begitu juga sekiranya katakan kita bela segmen kita sampai terkeluar, segmen kita panjang sampai keluar daripada had muka, maka ketika kita basuh muka, kita kena basuh segmen yang keluar daripada had muka tadi. Itu adalah berdasarkan mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Pun begitu ada juga ulama' yang mengatakan tak wajib. Tapi kalau orang tanya mazhab Syafi'i kata apa? Mazhab Syafi'i yang kuat mengatakan semua bulu yang terkeluar daripada had muka yang ujung dia tu memang di muka. Contoh macam janggut dan sebagainya. Misai katakan, misai terkeluar dari muka. Dia panjang semua bulu misai sampai misai dia kena ke dada katakan. Maka kita basuh muka, ketika basuh muka dia wajib pastikan misai yang dah terkeluar pada had muka tadi dibasuh sampai kena air itu pada seluruh misai yang terkeluar daripada had muka tadi. Baik, itu adalah membasuh muka. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah, antara perkara yang turut diwajibkan adalah membasuh kedua-dua tangan berserta dengan dua siku. Membasuh kedua-dua tangan berserta dengan dua siku, iaitu bermula daripada hujung jari kita sehinggalah air kena pada siku kita. Itu yang paling sedikit lah. Nah, kalau kita basuh tangan, kita dah basuh kedua pergelangan tangan sampai ke tangan kita, dekat-dekat nak sampai siku kita tak basuh dah. semua bahagian kita daripada hujung tangan sampai ke sebelum siku kita dah basuh. Tapi siku kita tak nak basuh. Maka wuduk kita adalah tidak sah. Kita hendaklah pastikan air kena daripada hujung tangan kita, hujung jari sampailah turut kena pada bahagian yang setentang dengan siku. Bukan siku sajalah. Jangan siku je kita basuh. Eh? Lepas tu depan siku tak nak basuh. Jadi semua termasuk di kawasan pelipat tangan kita ni, daripada kita kena basuh sampailah kena pada semua sekali. Start daripada hujung jari sampai kena pada siku kita dan semua kawasan sekeliling tu. Cuma tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita akan jumpa lepas ni, turut juga disunatkan kita basuh tangan biar sampai ke ketiak kita, sampai ke bahu. Itu yang paling sunat. Tapi kalau tak nak buat yang sampai ke tahap tu pun, yang wajib kena pastikan ujung tangan kita, ujung jari sampai ke siku dibasuh. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah, antara perkara yang diwajibkan juga adalah menyapu sebahagian kepala. Menyapu sebahagian kepala. Dengan firman Allah SWT, wamsahu biru'usikum. Hendaklah kamu semua menyapu kepala-kepala kamu semua. Jadi dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, yang wajib dibasuh, wajib disapu, dia ada beza basuh dan sapu. Kalau basuh, kita kena pastikan air itu mengalir. Air itu kita ambil, katakan kita ceduk dan kita letak di muka kita, dan air itu kita pastikan kena pada seluruh muka dan air itu mengalir. Tapi kalau sapu, dengan kita hanya contoh membasahkan hujung tangan kita dan kita sentuh semata-mata. Jadi kalau sentuh semata-mata dengan tidak dibasuh, itu dinamakan sapu. Tapi kalau basuh, kena pastikan air itu kena pada seluruh ni dan air itu mengalir. Lepas tu kalau ada orang sakit, ada setengah orang dia orang sakit tak boleh ambil wuduk. Jadi orang yang nak tolong ni ambil kain basahkan, lepas tu tepek-tepek je dekat muka. Tepek-tepek di muka. Itu tak basuh namanya, itu sapu. Jadi hendaklah kita pastikan air pun boleh, air bergerak di kulit muka dia. Main jatuh daripada atas turun ke bawah, mengalir, itu baru dinamakan sebagai basuh. Jadi adapun kepala tidak wajib dibasuh. Kalau basuh pun tak ada masalah. Tapi yang diminta adalah kita menyapu kepala. Kita menyapu kepala. Itu pun bukan sapu semua kepala. Hanya sebahagian kepala. Mana kepala? Start daripada atas dahi kita ni, di kawasan yang ditumbuh rambut tu, biasa ditumbuh rambut, sampailah di belakang tengkuk kita. Sebelum sampai ke tengkuk tu, kawasan akhir sekali tumbuh rambut, itu dinamakan sebagai kepala. Jadi kita nak sapu di mana-mana pun tak ada masalah. Kita nak sapu di ujung ni pun, kan, katakan di belakang kepala kita, di bahagian telinga pun tak ada masalah. Kita nak sapu bahagian atas kepala kita pun tak ada masalah. Yang penting sapu. Dan dalam mazhab Imam Syafi'i, tidak disyaratkan bilangan rambut tertentu yang hendaklah disentuh di air. Mereka, kalau kita paling pemalas tuan-tuan, nak sapu tu, kita ambil jari kita tu, basahkan dengan air, lepas tu kita sentuh kepala kita sentuh pelan sangat. Maknanya sentuh tu hingga menyebabkan hanya 0.1 rambut disentuh. Selesai. Sapu kepala tak semestinya kena sampai ke kulit kepala. Main rambut yang berada di kepala, bila kita sapu rambut, dia sudah dianggap menyapu kepala. Cuma kalau rambut kita panjang, lepas tu kita sapu rambut kita yang dah berjuntai sampai ke bahu tu, kita sapu yang hujung tu, yang menyentuh bahu kita, itu tidak dinamakan rambut. Tidak dinamakan kepala. Itu sapu rambut. Orang perempuan contoh kan, rambut panjang, sayanglah ke atas kepala ni dah macam makeup. Jadi ketika basuh muka, tangan kepala, bila nak sapu kepala, dia pun ambil ujung rambut dia yang sampai ke bahu tu. Yang dah sampai ke bahu, dia sapu yang hujung. Maka ketika itu, dia tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan ketika berwuduk, sebab dia sapu rambut, bukan sapu kepala. Beza kalau rambut di atas kepala. Bila sapu rambut yang masih lagi di atas kepala, itu dinamakan masih lagi menyapu kepala. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i, kita tak perlu ada orang kata sampai 3 helai, paling kurang. Pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i tidak disyaratkan begitu. Hatta setengah daripada rambut pun yang berada di atas kepala, kalau kita sentuh, selesai. Main asal sentuhlah kepala. Dan seterusnya, tuan-tuan yang dirahmati Allah, perbuatan yang fardu juga di dalam wuduk adalah membasuh kedua-kedua kaki berserta dengan dua kuku lali. Ini kita semua dah biasa, Alhamdulillah, iaitu daripada hujung jari kaki kita sampailah kawasan sekitar buku lali kita. Buku lali itu, kita ada semua ada dua buku lali. Maknanya seluruh kawasan yang setentang dengan buku lali itu hendaklah turut dibasuh. Pun begitu, antara benda yang disunatkan ketika berwuduk, kita basuh kaki kita sampai ke lutut. Yang tu yang disunatkan. Dan kalau kita buat begitu, insyaAllah maknanya pahalanya lebih dan akan lebih bersinar di akhirat nanti. Al-ghurrul muhajjalin. Antum al-ghurrul muhajjalun. Dalam sebagai hadis Allah kata, kamu ini adalah orang yang wajahnya bersinar-sinar dan tangan dan kakinya juga bersinar-sinar. Kesan daripada basuhan wuduk. Membasuh kedua-dua kaki berserta dengan dua buku lali. Dan fardu yang terakhir adalah mengikut urutan berdasarkan apa yang kami telah sebutkan. Maknanya, basuh muka dulu, baru basuh tangan. Selesai tangan, baru sapu kepala. Selesai kepala, barulah basuh kaki. Tapi kalau dia tukar-tukar, saya nak basuh muka selepas basuh tangan. Dia basuh tangan, baru basuh muka. Dia tidak mengikut tertib tadi. Jadi kalau dia basuh tangan dulu, dia kata saya nak buat style baru. Kita ni kita tak boleh berada pada takut yang lama je. Kita tak boleh berubah kan. Kita kena berubah contoh. So, dia nak buat cara baru. Orang start muka dulu, dia start tangan dulu. Dah basuh kedua-dua tangan, baru dia basuh muka dia. Maka ketika itu, tak sah wuduk dia. Dan kalau dia basuh muka tu, dia tak niat, dia kena basuh sekali lagi muka dia. Jadi, dia kena mengikut urutan. Kena muka dulu, baru tangan, baru kepala, barulah kaki ya. Kalau orang tanya, dalam ayat surah Al-Maidah tu tak pun Allah Taala sebut at-tartib. Allah tak kata ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Tak ada pun summa tartib la tansah. Tak ada pun aku anak. Dan hendaklah tertib jangan lupa, tak ada dalam Quran itu. Tak ada tambahan tu. Jadi mari mana mazhab Syafi'i kata wajib tertib. Jadi kalau kita rujuk kitab ulama kita dalam mazhab Imam Syafi'i, mereka menyatakan walaupun tertib itu tidak disebut dalam Al-Quran Karim dan juga niat secara jelas tidak disebut oleh Al-Quran, tetapi ia adalah berdasarkan perbuatan Rasulullah. Kalau niat tadi bersumberkan hadis Nabi yang Nabi kata innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu dengan sebab niat, maknanya tidak akan diterima oleh Allah sekiranya tanpa niat. Maknanya kena berniat, berwuduk. Kalau main basuh muka tak ada niat apa, saja nak basuh-basuh muka, maka tidak dinamakan berwuduk. Tak ada sebab tak ada niat. Adapun tertib, seluruh perbuatan Nabi yang diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis, tidak ada pun yang menunjukkan Rasulullah tidak mengikut tertib ketika berwuduk. Semuanya Nabi akan basuh muka dulu, lepas tu tangan, lepas tu kepala, lepas tu baru kaki. Dan kalau kita lihat ayat Al-Quran tadi pun disebut secara kiraan tadi, secara tertib tadi. Muka, lepas tu bawah tangan, lepas tu bawah kepala, lepas tu bawah kaki. Dalam masa yang sama, orang Arab biasanya dia akan settlekan semua benda satu jenis, barulah satu jenis yang lain. Kalau nak kira-kira, berwuduk yang kita basuh muka, tangan dan kaki. Kepala kita sapu. Biasanya orang Arab, kalau dia tak nak meraihkan tertib tadi, dia kata asal-asal buat maknanya, dia akan cakap dengan maksud dia akan sebut satu geng dulu. Iaitu dia akan sebut muka, lepas tu tangan, lepas tu kaki, last sekali boleh sebut sapu kepala. Itu kalau dia tidak mahu meraihkan susunan tadi. Kalau Allah Ta'ala mahukan asal basuh, asal sapu, tak ada urutan, maknanya berdasarkan cara cakap orang Arab dan Al-Quran tu diturunkan dalam bahasa Arab, Allah Ta'ala akan sebut muka, tangan, kaki, barulah sapu kepala. Dia akan jadi ayatnya, ya ayyuhallazina amanu. Ni bukan ayat Quran ni. Saya cuba nak ikut berdasarkan gaya orang Arab. Kalau tak diraihkan tertib, dia akan jadi, ya ayyuhallazina amanu. Iza kumtum ila salah, fawsilu wujuhakum, wa aidiyakum, wa arjulakum, wa msahu birusikum. Dia begitu. Tiba-tiba Allah Ta'ala sebut dalam keadaan tengah-tengah tu disebut sapu. Lepas tu bawa balik semula ke basuh kaki. Jadi dia bukan gaya bahasa Arab kalau tidak mahu meraihkan tertib. Jadi bila Allah sebut dengan gaya yang lain, menunjukkan kita mesti mengikut urutan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Dan kalaulah tertib ini atau urutan ini tidak wajib, nescaya Nabi akan buat walau sekali. ni Nabi akan berwuduk dengan tidak mengikut tertib walau sekali, untuk menunjukkan kepada masyarakat bahawa tertib itu tidak wajib. Contoh, Nabi SAW pernah berwuduk sekali-sekali. Basuh muka sekali, basuh tangan sekali, lepas tu apa namanya, sapu kepala pun sekali, lepas tu kaki pun sekali basuh. Tapi dalam masa yang sama, banyak kali Nabi basuh muka bertiga-tiga. Muka basuh tiga kali, tangan tiga kali, kepala tiga kali, kaki tiga kali. Menunjukkan bahawa tidak wajib secara bertiga-tiga. Tetapi kenapa Nabi buat sekali tadi? Untuk menyatakan kalau buat sekali pun sah. Tapi yang patut dibuatlah yang macam saya buat selalu, iaitu secara bertiga-tiga. Jadi maknanya kalau tertib ni tidak wajib, nescaya Allah Subhanahu Taala akan meminta Nabi sekali, walau sekali atau dua tiga kali, Nabi akan contoh basuh kaki dulu, lepas tu sapu kepala contoh, lepas tu basuh muka, baru basuh tangan. Main dengan tidak mengikut urutan. Tapi bila Nabi daripada awal sampailah Nabi wafat, tak pernah pun Nabi beruduk melainkan Nabi akan mengikut urutan, ini menunjukkan urutan itu wajib diikuti. Okay. Dan sebelum kita beralih kepada sunat wuduk, saya teringat tadi yang kita sebut, ya, Allah Ta'ala juga dalam ayat yang kita baca tadi, Nabi pernah membaca, ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila al-ka'bayn. Bila dibaca wa arjulikum, selalu kita baca wa arjulakum, eh? Kalau kita buka Quran kita berdasarkan riwayat Hafs an Asim yang ada di Malaysia ni, kita akan tengok wa arjulakum, huruf lam tu dibarihkan dengan baris atas, eh. Tapi sebenarnya Rasulullah pernah membaca ayat ini dengan satu cara baca lagi, iaitu dibaca wa arjulikum, lam tu dibaris dengan baris bawah. Bila lam tu dibariskan dengan baris bawah, makna dia akan lainan. Kalau dibaca wa arjulakum, maknanya hendaklah dibasuh kaki kamu. Tapi bila Nabi pernah baca wa arjulikum dengan lam tu dibaris bawah, maknanya hendaklah kamu menyapu kaki kamu. Sedangkan wajib kita basuh kaki. Tak boleh main tepek-tepek air je di kaki. Kita basahkan tangan, lepas tu kita main sentuh-sentuh kaki je. Dia tak boleh. Itu bukan basuh, itu sapu. Basuh ni kita dalam air tu, kita curahkan ke kaki dan air tu mengalir. Air tu mengalir. Maknanya itu baru dinamakan basuh. Tiba-tiba Nabi pernah membaca ayat Al-Quran ini dengan membaca, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum, yang akan bermaksud hendaklah kamu basuh muka, hendaklah kamu semua basuh tangan sampai ke siku, kemudian hendaklah kamu menyapu kepala kamu dan hendaklah kamu menyapu kedua-dua kaki kamu sampai ke buku lali. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam isu ini ulama kita atau ulama ahlu sunnah menyatakan, Syiah berbeza pendapat dalam masalah ni, tapi ulama ahlu sunnah menyatakan Allah Ta'ala tetap sebenarnya mewajibkan basuh kaki, eh? Kerana bila kita lihat apa yang dibuat oleh Nabi, Nabi basuh kaki dan Nabi tak pernah pun sapu-sapu kaki. Cuma ayat yang boleh dibaca wa arjulikum dengan maksud hendaklah dibasuh kaki, disapu kaki, sebenarnya ayat ini ingin menyatakan kalau kamu tak nak basuh kaki, kamu juga boleh sapu kaki kamu, tetapi kalau dirujuk dengan perbuatan Nabi, iaitu setelah mana kita memakai khuf. Setelah kita memakai khuf. InsyaAllah, saya rasa lepas ni kita akan masuk dalam perbahasan menyapu khuf. Menyapu dua khuf. Selepas ni lah. Kita dah masuk dah. Belum lagi, menyapu khuf. Iaitu kalau kita pakai, katakan, kita tentera, katakan, kita pakai kasut boot dengan syarat-syarat tertentu. Jadi kalau kita malas nak buka kasut boot kita, adalah syarat-syaratnya, kita kalau berwuduk boleh kita main sapu saja. Kita ambil air, kita pun nyapu ke kasut boot kita. Yang itulah yang dimaksudkan oleh ayat wa arjulikum dengan bacaan dibariskan lam tu dengan baris bawah. Tapi kalau kita elok je tak pakai khuf apa semua, tak pakai sarung kaki khusus, yang insyaAllah kita akan bincangkan dalam tajuk-tajuk seterusnya, kita nak sapu kaki je, maka tidak sah wuduk kita, kerana ayat wa arjulikum itu merujuk kepada satu keadaan, iaitu kalau kita memakai satu penyarung kaki yang mempunyai sifat-sifat tertentu yang akan diterangkan selepas ini. Biasanya kita di Malaysia tak terdaya juga tak pakai khuf kan. Panas tuan-tuan eh. Kalau di Mesir tak apalah. Atau tempat-tempat yang ada musim sejuk, sedaklah pakai. Tapi kalau musim panas, nak pakai juga aku boleh. Tapi memang menggeletik kaki kita. Panas buatnya. Dia faham. Jadi kalau di Malaysia ni, kita basuh kaki macam biasalah. Jadi kalau ada orang-orang yang berfahaman Syiah kata Allah Ta'ala juga berfirman wa'arjulikum, kita boleh kata itu merujuk kepada satu keadaan khusus, iaitu ketika kita memakai satu pengalas kaki, satu sarung kaki tertentu yang dinamakan sebagai khuf. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, siapa nak tanya jangan malu-malu, tanya terus. Siapa yang ada persoalan, tanya terus. Macam mana? Syiah dia kata tak wajib. Tak wajib basuh kaki. Ni kalau dia berwuduk, dia main sapu kaki. Dia macam sapu kepala, dia pun ambil air, main sentuh kaki begitu. Kalau buat begitu, confirm Syiah. Confirm Syiah. Syiah ni kesian dia sebab dia berfahaman dengan fahaman yang bercanggah dengan fahaman Ahlus Sunnah. Dan dia rugi kerana dia tidak mendapat keberkatan para sahabat Nabi. Dia maki habis para sahabat Nabi dalam keadaan dia sangka benda itu adalah tanda dia cinta kepada Sayyidina Ali dan tanda dia cinta kepada ahli keluarga Nabi. Tapi dia maki para sahabat Nabi dan ia bercanggah dengan apa yang dibawa oleh Nabi sendiri. Dalam satu hadis, Rasulullah pernah menyatakan, La tasubu ashabi, jangan maki para sahabat saya. Dan mereka kata mereka sayang pada Sayyidina Ali, sebab itulah mereka maki para sahabat yang kononnya menzalimi Sayyidina Ali. Tapi saya teringat apa yang disebut oleh guru saya, Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi. Sayyidina Ali sendiri, anak-anak Sayyidina Ali ramai. Antara anak Sayyidina Ali, ada yang Sayyidina Ali namakan dengan nama Abu Bakar. Ada anak Sayyidina Ali yang Sayyidina Ali namakan dengan nama Umar. Ada anak Sayyidina Ali yang Sayyidina Ali namakan Osman. Dan anak Sayyidina Ali pernah tanya, salah seorang anak Sayyidina Ali yang bernama Muhammad, yang digelar sebagai Muhammad, anak lelaki kepada Al-Hanafiyah. Sayyidina Ali lepas wafat Sayyidatuna Fatimah, setelah wafat 6 bulan lepas tu Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra meninggal dunia. Dalam tempoh hayat Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Ali tak berkahwin dengan mana-mana wanita lain. Ada juga uru-uru nak kahwin, tapi Nabi tak suka. Nabi sedih kalau Sayyidina Ali kahwin sebab dia akan menyebabkan hati Sayyidatuna Fatimah terasa. Jadi sebab tu saya biasa dengar daripada guru saya, Fadilatul Syekh Said bin Syaltut menyatakan, kahwin lebih ni dalam mazhab Syafi'i itu makruh. Kalau perempuan dengar seronok ni. Melainkan kalau wajib tu, wajib lah ada keadaan ni. Tapi kalau saya saja je makruh. Sebab apa makruh? Dia akan menyebabkan kecil hati isteri pertama tadi. Tapi kalau nak kahwin tak haram. Benda boleh. Tapi kita buat benda makruh begitu. Sampai guru saya Fadilatul Syekh Yusri kata, siapa nak jadi wali Allah tak payah kahwin dulu. Sebab kalau kahwin dua, nanti dia akan kalut dengan tanggungjawab demi tanggungjawab yang banyak bila masa dia nak beribadat kepada Allah. Kalau tidak, dia berdosa pula. Contoh, kalau dia tidak berlaku adil antara isteri pertama, isteri kedua, ketiga dan keempat, contoh, dia tidak berlaku adil, dia menyebabkan dia akan berdosa pula di akhirat nanti. Jadi, ala kulli hal, kalau kita nak kahwin dua, silakan. Dia tidak haram, tetapi hendaklah dijaga dia punya kewajipan, iaitu hendaklah berlaku adil. Jadi selepas Sayyidatuna Fatimah meninggal dunia, barulah Sayyidina Ali berkahwin dengan wanita lain. Antara yang dikahwini oleh Sayyidina Ali adalah seorang wanita yang digelar sebagai Al-Hanafiyah, iaitu seorang wanita dari suku Banu Hanifah. Hasil perkahwinan itu dapatlah seorang anak lelaki yang Sayyidina Ali namakan dengan nama Muhammad. Jadi Muhammad ini dengan Sayyidina Al-Hasan dan juga Sayyidina Al-Husayn adalah adik-beradik satu bapa lain ibu. Bapanya sama itu Sayyidina Ali, tapi ibu lain-lain. Jadi pernah Sayyidina Muhammad ini, yang anak Sayyidina Ali, tanya kepada Sayyidina Ali, siapa orang yang paling baik lepas Rasulullah? Siapa orang yang paling Allah, dia tanya siapa yang paling Rasulullah cintai? Siapa yang paling Rasulullah cintai? Jawapan Sayyidina Ali, Abu Bakar. Lepas tu Muhammad tanya lagi. Lepas tu dengan harapan Sayyidina Ali jawab kata saya. Sebab dia nak tengok ayah dia juga di antara orang yang terawal. Bila lepas Sayyidina Ali kata yang paling Rasulullah cintai adalah Sayyidina Abu Bakar, akhirnya ditanya soalan yang seterusnya, siapa pula lepas tu? Sayyidina Ali kata Umar. Jadi terus Muhammad ni tukar soalan daripada tanya siapa lagi, dia tukar dengan dan ayah selepas tu kan? Dan kamu selepas tu kan, wahai ayah? Nak kata biar Sayyidina Ali ni jatuh yang nombor tiga, tak dapat nombor satu, nombor dua, okey lah nombor tiga. Terus Sayyidina Ali kata, saya ini hanyalah seorang lelaki daripada orang-orang Islam. Maknanya Sayyidina Ali sendiri mengakui darjat Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar. Jadi tindakan memaki Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman sebenarnya turut bercanggah dengan tindakan Sayyidina Ali yang sangat sayang kepada para sahabat Nabi, khususnya Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Uthman. Jadi Syiah ni dalam masalah akidah pun bermasalah, dalam masalah fiqh pun ada juga percanggahan dengan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Okey, kita terus masuk kepada perbahasan yang seterusnya, iaitu perbuatan-perbuatan yang disunatkan ketika berwudu. Silakan. Yang tajdid wudu tadi niat dia macam mana? Okey. Kalau kita nak tajdid wudu, niat dia apa saja niat yang tidak bercanggah dengan tajdid wudu? Satu je, iaitu tidak boleh kita berniat sahaja aku mengangkat hadas kecil. Sebab hadas kecil kita belum terangkat. Angkat hadas kecil ni memang buang hadas kecil. Kalau kita lepas qada hajat nak ambil wuduk, memang dah hadas kecil lah. Sebab antara benda yang menyebabkan kita berhadas kecil apabila kita qada hajat. Jadi bila kita dah qada hajat, kita dah ambil wuduk, lepas tu kita dah solat contoh, wuduk masih ada lagi, belum lagi berhadas. Lepas tu masuk waktu yang seterusnya, kita nak semayang dengan wuduk yang baru sebab disunatkan kita berwuduk sekali lagi, maka ketika itu tak boleh kita berniat sahaja aku menghilangkan hadas kecil. Sebab hadas kita belum wujud lagi. Sebab hadas kita tadi memang ada tapi dah dihilangkan dengan wuduk kita, contohnya masa maghrib tadi. Bila masuk isyak, kita nak wuduk sekali lagi atas dasar nak memperbaharui wuduk, hendaklah kita berniat sebagai contoh sahaja aku berwuduk. Ataupun sahaja aku melakukan perbuatan yang diperlukan oleh wuduk. Sahaja aku melakukan perbuatan yang memerlukan kepada wuduk, sahaja aku berwuduk yang diperlukan, yang mana wuduk ini diperlukan untuk solat dan sebagainya. Maksudnya kita berniat apa saja, sahaja aku mengharuskan, sahaja aku melakukan benda yang diperlukan oleh solat, iaitu wuduk. Maka apa saja niat tak ada masalah. Yang paling penting jangan niat sahaja aku mengangkat hadas kecil. Jadi mudahnya niat ya, sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Macam-macam niat dia kan, kita khususkan saja aku melakukan perbuatan yang boleh melakukan, yang boleh aku melakukan solat kan. Adakah kita khususkan pada solat ya, adakah bila kita memegang naskah Al-Quran boleh atau tidak? Okey, soalan yang baik antara benda yang boleh kita masa nak wuduk tadi, masa nak basuh muka, kita niat saja aku berwuduk untuk aku nak sembahyang. Main kita khususkan. Padahal wuduk tu bukan untuk semayang je. Nak pegang musah boleh, macam-macam lagi boleh. Tiba-tiba kita dah niatkan, saja aku berwuduk sebab nak pegang Quran ataupun sebab nak semayang. Katakan kita niat saja aku berwuduk sebab nak semayang fardu maghrib. Contoh kan? Lepas habisnya maghrib, boleh tak kita nak pegang Quran? Kata para ulama, boleh. Sebab walaupun kita hanya khususkan untuk ni, untuk semayang contohnya, tetapi bila kita berwuduk, bermaksud sebarang benda yang diperlukan oleh wuduk turut juga boleh dilakukan. Silakan. Siapa tanya tadi? Silakan tuan. Kalau kita dah angkat ada kecil lagi, macam yang kecil, mana yang macam saya beri di perbaharui wuduk itu kan? Angkat ada kecil juga. Mana kita tak dapat pahala sunat lah baru wuduk lah. Macam mana tuan? Saya tak jelas. Kita dalam maghrib tadi, kita niat saja pun ada kecil. Selepas pada waktu maghrib, waktu isyak tu, macam seperti tadi, kita baru wuduk gitu. Tapi kita niat ada kecil je. Tapi, wuduk satu kali sepatutnya kena cakap, saya membaharui wuduk saya kan. Mana tak membatalkan yang pertama tadi kan. Okay. Pahala tu tak dapat lah. Pahala baru wuduk tak dapat lah. Baik. Soalannya mudah dah. Maknanya saya dah berwuduk dah untuk sembahyang maghrib. Kemudian selepas pada sembahyang maghrib, masuk isyak lepas tu. Lepas tu niat wuduk tak batal lagi. Nak wuduk sekali lagi dengan tujuan asalnya nak memperbaharui wuduk lah. Ketika kita air nak basuh muka tu, air kena ke muka, kita niat saja aku mengangkat hadas kecil. Padahal hadas tak berlaku lagi. Maknanya wuduk itu tidak dinamakan sebagai wuduk yang sah. Dia tidak namakan wuduk. Kita tidak berwuduk ketika itu. Kita hanya basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, main air lah mudah kita. Tak dapat pahala sunat dan tidak dinamakan berwuduk. Tapi wuduk kita mesti ada lagi sebab wuduk masa maghrib tadi tak batal lagi. Wuduk masa maghrib tadi tak batal lagi. Dia still lagi boleh digunakan untuk sembahyang insya-Allah. Tapi maknanya dia tak dapat pahala mentajdid wuduk sebab dia tidak berwuduk di sisi syariat. Boleh jadi membazir pula air. Ha, dia boleh jadi membazir air ke tidak? Ha, kalau guna banyak sangat tu mungkinlah. Ha. Tapi kalau sikit tu dia tidak dianggap lagi lah. Ha. Dia tidak lagi dianggap dosa lah. Ha. Satu lagi. Silakan tuan. Pasti tak. Kalau kita basuh bagian tangan tadi. Kalau buka plaster, kalau keluar. Okey. Okey, perbahasan satu perbahasan yang akan kita bincangkan nanti pada tajuk tayamum nanti, iaitu sekiranya tangan kita berbalut, anggota wuduk kita berbalut, macam mana cara kita nak buat? Sama ada kita nak sapu air atas tu ke atau kita kena tayamum ke? Saya akan bincang panjang nanti dalam tajuk yang kita akan jumpa lepas ni, iaitu tajuk tayamum insya-Allah. Nanti saya postpone pada kuasa tu sebab dia memang ada satu tajuk khusus yang membicarakan masalah kalau kita ni patah ataupun kita berbalut anggota wuduk kita, macam mana kita nak buat. Jadi perbahasan yang panjang di situ. Masalah ni, dia seorang jamsi. Plaster tangan. Bukan sekadar plaster tangan, kalau contoh plaster kaki nampak guna. Plaster di muka, semuanya nanti insyaAllah kita akan jumpa dalam perbahasan berkenaan dengan tayamum. Saya jawab masa tayamum nanti ya, supaya dia tak cacam berbur dia punya okay. Boleh ya? Okey, siapa nak tanya terus eh? Kalau tidak saya sambung terus. Okey. Silakan tuan. Satu dalam tempat dia ada itu. Airnya dan yang satu tu air. Okey. Akhi tuan tanya tadi, kita berwuduk. Lepas tu air daripada muka kita, tangan kita contoh daripada kepala kita tu menitis masuk balik dalam air dalam baldi kita yang kita nak cedok untuk wuduk. Adakah dianggap air itu macam mana keadaannya? Baik, saya dah sebut sebelum ni, tapi tak apa kita sebut sekali lagi sebab ia telah pun dibincangkan sebelum ni dalam masalah air, iaitu isu air mustakmal. Apabila kita berwuduk, okey, pertamanya apa dia air mustakmal? Air mustakmal ni air yang telah diguna pakai. Air yang jatuh pada anggota wuduk kita tadi dinamakan sebagai air mustakmal sekiranya air itu adalah hasil dari basuhan yang mula-mula tadi. Sebab air mustakmal ni sebarang air yang merupakan air yang digunakan ketika basuhan wajib. Basuhan wajib. Maknanya dah wuduk, basuh muka kali pertama tu wajib. Jadi bila kita ambil air, kita basuh muka kita masa wuduk. Jadi air akan berjatuhan daripada muka kita. Sebab kita tak sapu. Kita akan basuh muka. Selalunya air akan berjatuhan. Air yang jatuh daripada muka kita masa mula-mula basuhan pertama itu, air itu adalah air mustakmal. Ini kalau kita ambil air, basuh muka, lepas tu kita standby ada satu baldi kosong bawah muka kita. Tujuannya kita nak kumpul air yang jatuh daripada muka kita kali pertama tu. Lepas tu kita cedok balik air itu, nak basuh tangan pula, maka sudah tidak boleh kerana air itu adalah air mustakmal. Air mustakmal ni hukum dia, dia suci pada diri dia tetapi tidak boleh digunakan untuk menyucikan benda lain. Dia tidak najis. Dia tidak najis. Ha, kalau Ustaz Fazmi rajin nak buat minum air, buat air syai, air kopi, air teh, silakan. Tapi saya tak nak minum lah. Jadi air itu tidak dinamakan sebagai air najis tetapi dia bukan lagi air mutlak. Okay. Jadi air yang jatuh pada basuhan kali mula-mula itu dinamakan air mustakmal. Kalau kita basuh kali kedua pula, lepas air kali basuh pertama, kita ambil air, kita basuh muka untuk kali kedua. Dia dah jadi sunat. Air yang jatuh daripada muka kita untuk basuhan kali kedua, itu adalah air mutlak. Dia tidak dinamakan sebagai air mustakmal kerana dia adalah merupakan hasil basuhan pada bukan perkara wajib. Samalah juga kalau kita berkumur-kumur. Kumur-kumur tidak wajib dalam wuduk lah. Kita kumur-kumur, lepas tu kita buang balik dalam baldi. Lepas tu kita nak buat basuh muka. Kalau bau okey, kan? Silakan. Tapi saya tak nak lah kan. Sebab air tu, dia punya status dia masih lagi dinamakan sebagai air mutlak. Sebab dia digunakan bukan pada perkara wajib. Cuma masalah dia, bila kata air mustakmal, kita basuh muka kali pertama, lepas tu air tu jatuh ke muka kita. Kemudian termasuk pula dalam air yang kita dah takung khusus nak ambil wuduk tadi. Katakan kita dah standby satu air khusus untuk ambil wuduk, kita pun berwuduk, masa kita basuh muka kali pertama, jatuh air itu terpercik masuk dalam baldi kita contoh. Adakah air yang air tadi, air yang kita takung asal yang terpercik sikit air daripada muka kita tadi kali pertama basuhan tu, adakah air dalam baldi tu seluruhnya dinamakan sebagai air mustakmal atau macam mana statusnya? Yang jatuh ke muka memang mustakmal. Masalahnya sekarang isu dia air mustakmal bercampur dengan air mutlak. Bila air mustakmal bercampur dengan air mutlak, air mustakmal, air basuhan kali pertama masa kita basuh muka, air itu telah termasuk dalam satu air mutlak yang kita takung dalam baldi. Jadi telah bercampur air mutlak campur dengan air mustakmal. Adakah air mutlak bila masuk saja air mustakmal berubah jadi air mustakmal atau macam mana? Okey. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam masalah ini kita kena andai-andaikan. Agak-agaklah air mustakmal yang daripada muka kita tu, kalaulah dia ada bau, dia ada rasa, dia ada warna, katakan sebanyak itu kalau masuk dalam air mutlak berubah tak bau ataupun rasa ataupun warna air mutlak tadi? Kalaulah baldi kita tu biasa je, gayung katakanlah, gayung biasa, lepas tu kita pula ambil wuduk sampai banyak betul guna air, sampai yang jatuh permuka kita pun banyak, masuk pula dengan air yang kita tadah hanya satu cebok tadi. Maknanya kalau biasanya kadar air mustakmal yang banyak tu, kalaulah dia ada bau, dia ada rasa dan ada warna, memang akan berubahlah biasanya air yang dalam cebok kecil tadi. Maknanya kuantiti mustakmal yang banyak biasanya akan menyebabkan, kalaulah air mustakmal tu ada bau rasa warna, tapi masa air tak ada bau, so kita andai-andaikan. Kalau dia ada bau atau ada rasa atau ada warna dengan kuantiti yang banyak, maknanya air mutlak tadi akan berubah salah satu sifat dia, iaitu air sama ada baunya atau rasanya atau warnanya. Maka ketika itu air yang kita takung tadi untuk wuduk dah tak boleh lagi digunakan untuk mengangkat hadas ataupun mandi wajib atau sebagainya. Tapi kalau jatuh sekarang setitik dua je, maknanya ini kalau ada bau, katakan bau oren pun tak terbau oren ni, sebab sikit no yang masuk dalam bekas tadi. Atau warna pun kalau sekadar warna biasa-biasa ni, airnya sikit sangat masuk, maka air yang kita takung asal tu untuk berwuduk dianggap masih lagi air mutlak. Maknanya kenapa dia masih lagi mutlak? Sebab dia dimasuki oleh air mustakmal yang bilangannya sangat sedikit. Jadi benda tu kita kena agak-agak lah. Selalunya tuan-tuan sekadar terpercik sikit-sikit tu dalam kadar air yang kita takung katakan dalam baldi, insyaAllah dia belum lagi jadi mustakmal. Tapi kalau kita takung air yang jatuh ke muka kita basuh kali pertama, yang tu air mustakmal. Air mustakmal dah tak boleh digunakan lagi untuk berwuduk sekali. Jelas eh benda tu? Jadi kita kena andaikan yang jatuh pada muka kita basuhan kali pertama, atau pada tangan kita kali pertama, ataupun daripada kepala kita, ataupun daripada kaki kita untuk basuhan kali pertama, ataupun sapuan kali pertama bagi kepala tu, agak-agaklah kalau masuk dalam bekas yang kita tak ada air betul-betul untuk wuduk tu, banyak ke sikit agak-agak yang terpercik. Kalau banyak betul, sampai kalaulah air mustakmal tu ada bau atau ada rasa ada warna, banyak tu kalau masuk dengan air mutlak berubah habis sifat air mutlak tadi, maka bila terpercik dengan banyak, dah tak diguna dah air yang kita takung dalam baldi tadi. Tapi kalau yang termasuk terpercik dalam baldi tu sekadar setitik dua, sikit sangat yang jatuh, maknanya air dalam baldi tu masih boleh kita cedok untuk meneruskan wuduk kita. Ya? Yeah? Silakan. Ya, macam ni kalau macam air mutlak yang tak cukup dua kepala, jatuh macam najis cicak ni. Jadi sikit sangat boleh ikut. Jadi macam air tu dia hukum jadi mutlak najis lah. Okay, soalan ni juga telah dibincangkan sebelum ni. Tapi tak masalah kita ulang sekali lagi. Air tak cukup dua kulah. Kalau ikut guru saya Fadilatul Syekh Said bin Syaltut, dua kulah iaitu 196 liter air. 196 liter eh. Air yang tak cukup dua kulah, bila masuk saja najis walaupun sikit, walaupun tak akan memberi kesan pada bau air mutlak ataupun rasa air mutlak ataupun warna air mutlak, maka tetap air yang kurang daripada dua kulah dimasuki saja najis walau sikit macam mana sekalipun, air itu dianggap mutan najis. Berbeza dengan mazhab Maliki, dalam mazhab Imam Syafi'i kita, asal saja masuk najis, dalam air yang kurang daripada 2 kullah, maka ketika itu air yang kurang 2 kullah yang mutlak asalnya telah berubah status kepada air bukan najis. Apa, saya ada rakam kelas ni. Kalau nak dengar balik perbahasan-perbahasan sebelum ni, kita bincang panjang tu, boleh dengar dalam rakaman-rakaman yang telah dirakam sebelum, InsyaAllah. Sebab jawab soalan, jawab takut ada kaitan-kaitan dengan benda-benda yang sebelum ni, mungkin boleh rujuk balik. Okay, baik, kita sambung sikit lagi boleh? Boleh ke Ustaz Faiz ni? Yaqul Imam Abu Syuja' radhiyallahu ta'ala anhu wa'adah bisanadina ilaih wa sunanuhu ashratu asya' at-tasmiyatu wa ghaslul kaffain qabla idkhalihima al-ina'a wal madmadatu wal istinshaqu. Dia tak baca wal istinshaq, eh? Wal istinshaq, sebab alif tu alif hamzah wasal, eh? Wal madmadatu wal istinshaqu wa mashu jami'ir ra'si. Boleh juga dibaca wa mashu jami'ir ras, eh? Wa mashul uzunain zahirihima wa batinihima bima'in jadid wa takhlilul lihyatil kathah wa takhlilu asabi'il yadaini wal rijlaini wa taqdimul yumna 'alal yusra at-taharatu salasan salasan wal muwalah. Biasa tajuk ni adalah tajuk terakhir yang akan kita bincangkan untuk petang ni, eh? Sebab nampak gaya Ustaz Faiz Ismi tu, so berhenti dah tu. Gayanya lah. Saya tak tahulah, itu mungkin pendapat saya yang silap lah. Tapi biasanya betul lah tu, insyaAllah. Baik, kita akan masuk tadi perbuatan yang fardu dalam dalam wuduk. Kita masuk pula perbuatan yang disunatkan ketika berwuduk. Berdasarkan mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Sunat-sunat wuduk ada 10 perkara. Dia bukan 10 aja sebenarnya. Dia banyak lagi. Tapi oleh kerana Imam Abu Syuja' mendatangkan kitab ini sebagai kitab permulaan bagi kita nak berkenalan dengan mazhab Imam Syafi'i, jadi beliau memilih 10 saja. Kita nak tahu lebih, kita buka lah kitab tinggi lagi. Jadi sebenarnya banyak lagi perbuatan yang disunatkan, tapi yang disebut lagi kitab ni adalah bagi meraihkan tujuan kitab ini tulis, iaitu untuk sebagai kitab pendahuluan bagi orang yang nak mengenali. Jadi beliau datang ke 10 tu. Sunat-sunat wuduk ada 10 perkara. Yang pertama, membaca basmalah. Kita ketika nak berwuduk disunatkan ketika kita nak basuh kedua tangan, ya, dua tapak tangan tu kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan kalau ikut pendapat Al-Imam An-Nawawi, disebut yang kita Al-Azkar, kita dua kali sebenarnya baca Bismillah. Iaitu mula-mula kita nak berwuduk, tak start wuduk lagi ni, kita dulu lah baca lah Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu kita basuh tangan, sambil-sambil basuh kita baca juga Bismillahirrahmanirrahim. Dia ada dua kalau ikut apa yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Jadi kita boleh amalkanlah, eh. Mula-mula kita baca Bismillah sebab kita nak buat benda yang baik. Yang kedua, kita baca Bismillah ketika basuh tangan, kedua pergelangan tangan. Ni benda-benda sunat lah. Ketika kita basuh kedua pergelangan tangan tu, kita baca Bismillah kerana Bismillah itu perbuatan yang disunatkan ketika berwuduk. So ada dua kali Bismillah. Membaca Bismillah. Bismillah yang dimasukkan di sini iaitu ketika kita nak basuh kedua-dua pergelangan tangan kita sebelum kita berkumur-kumur. Membaca basmalah. Yang kedua, membasuh kedua-dua belah bagi dua tapak tangan sebelum memasukkan kedua-duanya ke dalam bejana yang berisi air. Hari ini dah tak berlaku dah. Sebab biasanya kita ambil wuduk terus ke paip, eh. Tapi kalau orang dulu-dulu, air simpan dalam bekas. Dalam cerit contoh, eh. Ataupun dalam tempayan. Jadi, disebut di sini antara benda yang disunatkan juga bagi meraihkan satu ketika dahulu, iaitu membasuh kedua-dua belah bagi dua tapak tangan sebelum memasukkan kedua-duanya ke dalam bejana yang berisi air. Jadi, kalaulah katakan, eh, kita pergi ke kampung yang mana katakan air di paip tak ada, yang ada dalam tempayan. Kita pula nak wuduk ni. Jadi sebelum kita nak masukkan tangan kita dalam tempayan, kita nak cedok air pakai tangan contohnya, kita disunatkan membasuh dahulu tangan kita sebelum celup tangan dalam bejana tadi. Pun begitu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kata para ulama dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, kalau kita yakin tangan kita memang tidak bernajis, Kita yakin sungguh tangan kita tidak menajis. Contohnya, tadi memang kita tak tidur langsung. Malam tadi tak tidur langsung. Memang tak ada pegang-pegang najis apa. Maka ketika itu, sebenarnya tak ada masalah kita nak curup terus tangan kita dalam berjana tadi. Yang Nabi minta sebelum masukkan, bila kita bangkit bertidur, sebelum nak masukkan tangan ke jana, Nabi minta kita basuh dulu. Itu kerana kemungkinan masa tidur kita pegang macam-macam. Kita tak sedar, pegang sana, pegang sini, ikut. Yalah, nak pula zaman sahabat Nabi dulu, mereka beristinja guna batu. Jadi kawasan kubur dan dubur itu, masih lagi sebenarnya ada kesan najis. Yang hilang hanya air najis, tapi kesan-kesan tu masih ada. Lepas tu bila musim panas pula berpeluh. Jadi kawasan bila peluh campur dengan kawasan itu, maka dia telah menjadi bernajis, tapi dimaafkan. Cuma bila kita sentuh, dia bernajis juga. Tapi kalau nak semayam, tak ada masalah sebab dia telah beristinja. Jadi oleh kerana itu, Nabi minta kita basuh tangan terlebih dahulu. Jadi kata para ulama' Asy-Syafi'i, kalau memang pasti tangan kita tak bernajis langsung, memang boleh kita celup terus. Contoh macam waktu pagi atau malam langsung tak tidur. Ataupun kita sebelum tidur dah ikat tangan siap-siap. Ikat ke tiang kan. Jadi memang tak boleh tangan kita nak menyentuh apa dah. Menyentuh tiang je. Memang masa tu tak ada masalah pagi nanti. Terus masukkan tangan dalam berjana air. Tak ada masalah. Kalau kita tak pasti tangan kita masa tidur tadi pegang apa. Contohnya kan. Kita letak CCTV je tu masa tidur. Kita check tangan kalau rajin dah ni kan. Maka kita tengok memang tangan kita, okey tak sentuh apa, okey tak ada masalah. Tapi katakan masa buat CCTV tu, tiba-tiba blackout kan. Tak ada nak buat rakaman sampai habis. Blackout, jadi tak dapat nak buat rakaman sampai habis. Jadi kita pun tak pasti masa lepas blackout tu apa yang kita buat. Jadi main ada ketidakyakinan adakah tangan kita masih lagi suci atau telah najis. Maka ketika itu, dimakruhkan kita celup tangan kita dalam bekas air yang air tadi jumlahnya kurang daripada 2 kullah. Makruh. Kalau pasti pula tangan ni memang najis sungguh. Contohnya sebelum tidur, katakan kita ni letak tangan apa namanya, kita sakit perut katakan. Maaflah cakap, mungkin saya nak buat contoh biar jelas. Contoh ni mungkin kurang molek sikit. Katakan kita senak perut kena penyakit CB, cirit pirit. Jadi masa tidur tu duk pegang perut sakitnya kan. Lepas tu terasa nak keluar Jadi kita duk tahan tu, letak tangan di kawasan kemaluan belakang kita, duk tahan jangan miro. Terkeluar juga sudahnya. Dah pula tangan kita bernajis. Tak apalah, halang-halang besok pagilah basuh. Kita pun tidur dengan selambanya. Besok pagi memang pasti tangan tadi, malam tadi dah bernajis. Apa hukum kita sentuh, kita masukkan tangan kita dalam air yang kurang daripada 2 kullah, hukumnya adalah haram. Haram. Tapi kalau kita kencing dalam air yang kurang daripada 2 kullah, makruh. Kalau rajin contoh kan, ada air dalam baldi, kita main kencing dalam baldi. Kita kencing, air kencing tu kita salurkan ke air dalam baldi tadi, makruh. Tapi kalau tangan kita bernajis, kita celup dalam air dalam baldi yang kurang daripada 2 kullah, haram. Sebab apa haram? Sebab kita telah menyebabkan najis kena pada jasad kita. Nah, sebab tu dulu saya tak pernah faham, tapi akhirnya saya jelas benda ni. Dalam mazhab Imam Syafi'i kita, tidak boleh kita melumurkan jasad kita dengan najis. Jadi bila tangan kita katakan dah bernajis, kita sentuh dengan air yang kurang daripada 2 kullah, air tadi telah menjadi bernajis. Jadi akhirnya air bernajis tu menajiskan pula tangan kita yang terkena air tadi. Maksudnya kita telah melumurkan jasad kita dengan najis. Jadi kalau tangan bernajis, haram dimasukkan ke dalam air yang kurang dari 2 kullah. Okay, jelas ? Jadi tiga perbahasan lah. Kalau air apa, tangan memang pasti bersih, ni bukan buat-buat yakin ni. Orang Melayu ni kena bagi jelas sungguh. Dulu saya pun ingat yakin ni kita meyakin-yakinkan diri. Yang tu tak. Yakin ni memang 100%. Memang kita pasti 100% tangan kita tidak najis. Contoh tidur ikat di pokok. Tangan kita ikat ke pokok. Atau kita tak tidur langsung malam tu. Jadi bila tangan pasti tidak najis, tidak makruh kita celupkan tangan ke dalam air yang kurang daripada 2 kullah. Kalau tangan kita tak pasti najis ke tak najis, makruh kita celup. Hendaklah kita basuh di luar dulu, barulah kalau kita nak celup, lepas itulah. Kalau pasti tangan bernajis, haram kita celup tangan kita yang bernajis ke dalam sebarang bekas yang mengisi air yang kurang dari 2 kullah. Ya, membasuh kedua-dua belah bagi 2 tapak tangan sebelum memasukkan kedua-duanya ke dalam bejana air, bejana yang mengisi air. Okay. InsyaAllah, saya rasa dalam perbahasan seterusnya kita akan jumpa. Kalau kita kencing ke air, kita hanya menyebabkan air itu bernajis. Lain kalau kita kencing dalam air. Ya, ini kita katakanlah kita kencing diri ya. Kita pastikan air itu, kencing kita terus meluncur masuk dalam dalam baldi dan tak terpecik kita. Kita dah buat teknik macam-macam, dah berlatih contoh. Akhirnya kita berjaya kencing direct terus ke ni. Dalam kena air itu tak mengucik kita. Maknanya kita, perbuatan kita, kita telah menajiskan air tadi. Tetapi tidak pula melumurkan jasad kita dengan najis. Maka yang haram melumurkan jasad dengan najis. Contoh, tuan-tuan tengok ada satu najis. Katakan lembu kita buang air. Kita pun nak terasa panas tak panas kan. Saja tak ada sebab. Saja nak main-main. Duk main, pegang, duk gomong najis tu. Apa hukum dia? Haram. Sebab Allah Ta'ala memuliakan anak Adam. Haram kita merendahkan nilai kemuliaan yang ada pada manusia di sini. Jadi kalau kita kencing dalam air tadi, yang perbuatan yang berlaku adalah menajiskan air, tidak melumurkan jasad dengan najis. Maka ketika itu menjadikan air yang kurang daripada kullah bernajis tidak dinamakan haram. Dan sekarang pendapat yang kuatlah dalam mazhab Imam Syafi'i. Beza kalau kita katakan ada satu kolah kecil yang kalau isi air tak cukup 2 kolah. Kita masuk dalam air dalam kolah tu, nak terasa sedap tak sedap buang air dalam air ni contoh kan. Kita pun bantai buang air dalam air yang kurang dari 2 kolah. Kita buang air kecil, lepas tu kita buang air besar. Kita rasa macam ni rupanya rasanya. Maksudnya air tu dah jadi air yang menajis kan. Air yang bernajis. Dan apabila kita berada dalam kolah tu, kita juga telah pun bernajis. Maksudnya kita telah melakukan perbuatan meloborkan jasad kita dengan najis. Maka ketika itu haram hukum dia. Tapi kalau air sungai tak apalah. Sebab air tu lebih dari 2 kolah. Kalau 2 kolah pun dah okey dah. Ni kurang daripada 2 kolah. Okay. Kalau orang kuat daripada 2 kolah kan. Kalau daripada 2 kolah yang kita bernajis, yakin air, yang kita masuk ke dalam, kita masuk dalam air yang daripada 2 kolah. Adakah buang tu makhluk atau macam mana? Macam mana Aki? Okay. Air lebih berdua kula. Air lebih berdua kula. Tapi dalam keadaan kita yakin bahawa kita ni bernajis. Kita masuk celup dalam air tu. Dia tidak akan jatuh perbuatan haram. Okay. Tidak akan jatuh perbuatan haram. Sebabnya kita tidak melamburkan diri. Sebab air tadi tidak menjadi bernajis. Okay. Hukum-hukum kita buat. Adakah makruh ataupun? Adakah perbuatan itu makruh atau tidak? Dia ada satu perbahasan. Kalau air itu tenang, kita buang air dalam air yang tenang, makruh kalau 2 kullah, kalau kurang 2 kullah. Kalau lebih 2 kullah atau 2 kullah, iaitu saya terlupa. Nanti saya merojah ni. Okay? Yang tu saya akan rujuk balik. Saya terlupa. Dia ada satu perbahasan membuang air di air yang tenang. Contoh macam tadi lah, baldi tadi. Jadi kalau kurang 2 kullah macam mana, kalau lebih 2 kullah macam mana. Yang kurang memang pastilah sebab itu bernajis. Kalau lebih, saya terlupa perbahasan ni. Nanti saya rujuk balik. Okay? Baik. Nampaknya kena berhenti sebelum habis lagi ni. Okay. Tapi tak apa, tanya sebab kita bukan kena habis cepat. Yang penting kita dapat belajar secara dalam. Okey, cuma tuan-tuan, sebelum kita masuk perbahasan yang seterusnya, isu membasuh kedua-dua belah bagi 2 tapak tangan ni, kita masukkan tapak tangan kita ke dalam air, main kita basuh tangan untuk wuduk ni, masuk 2 pegangan tangan ni, yang disebut dalam kitab ini, sebenarnya ini bukan termasuk perbuatan yang disunatkan ketika berwuduk. Yang ni sunat lain, iaitu sunat kalau tangan kita tak pasti bernajis atau tidak, tak boleh kita masukkan ke dalam bekas yang mengisi air kurang daripada 2 kullah. Yang ni untuk apa saja keadaan, tak kira berwuduk atau tidak berwuduk. Maknanya, tak disebut di sini membasuh kedua tapak tangan khusus untuk wuduk. Jadi, disebut dalam kitab Hasyiah Al-Baijuri contohnya, orang yang tangan ni dah bersih. Pasti tangan dia bersih. Adakah dia juga disunatkan membasuh kedua telapak tangan? Sunat. Dia juga disunatkan membasuh kedua telapak tangan sebab di antara perbuatan yang disunatkan dalam wuduk adalah membasuh kedua pergelangan tangan. Itu bagi orang yang pasti tangan dia memang bersih. Orang yang tak pasti tangan dia bersih ataupun tidak, apa yang dia kena buat? Dia ada dua kali basuhan. Mula-mula dia basuh tiga kali tangan dia sebelum dia celupkan tangan ke dalam bekas berjenak air. Iaitu dari sudut dia sunatkan jangan masukkan tangan kalau tak pasti tangan kita bersih atau tidak. Dah selesai basuh sebanyak tiga kali tadi, disunatkan sekali lagi untuk basuh tangan, kedua pergelangan tangan sebanyak tiga kali juga, kerana basuhan kali kedua itu adalah sunat wudu. Jadi ada dua sebenarnya basuhan tangan. Tapi kata Syekh Al-Baijuri, kitab Matan Abi Syuja' ni menggambarkan seakan-akan yang disunatkan kalau tangan kita tak pasti. Sedangkan ada dua basuhan. Yang disebut dalam kitab ini bukan sunat wuduk tu. Itu sunat yang bukan kaitan dengan wuduk. Maknanya kalau kita tangan dah bersih, tetap juga disunatkan basuh kedua pergelangan tangan sebelum berkumur-kumur tadi. Kalau tangan kita bangkit bertidur, contoh kan, dah bangkit tidur, nak wuduk ni, apa yang kita kena buat? Pertama, kita basuh tangan sebanyak tiga kali, kerana disunatkan basuh tangan tiga kali apabila kita tak pasti tangan kita bernajis atau tidak. Dah selesai yang tu, kita basuh tiga kali sekali lagi, iaitu kali ini untuk sunat wuduk pula. Jadi, orang yang tak pasti tangan dia bersih atau tidak, dia ada enam kali basuh tapak tangan. Tiga kali untuk sunat jangan masukkan tangan sebelum pasti tangan kita bersih. Yang kedua, tiga kali yang seterusnya adalah sunat bagi wuduk. Tapi kalau macam waktu-waktu lain yang tangan kita bersih, disunatkan hanya tiga kali pertama, tiga kali khusus untuk wuduk sajalah. Ya. Baik, saya rasa kita berhenti setakat ini dulu. Ke tuan-tuan nak lagi ni? Telak syak. Okey, kalau begitu kita berhenti setakat ini dahulu. Tapi perbahasan lepas-lepas ni semua senang ke? Kita berkabilan sikit lagi kan? Baik, keseterusnya perbuatan yang disunatkan adalah berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Antara benda yang disunatkan sebelum berkumur-kumur adalah kita menggosok gigi. Untuk wuduk ni, antara benda yang tak disebut dalam kitab ni, tapi saya tambah sikit lah. Iaitu kita disunatkan menggosok gigi, iaitu bersugi. Sama ada guna kayu sugi atau guna buah gigi yang biasa tu, tak ada masalah. Selepas kita dah basuh kedua telapak tangan, sebelum kita nak berwuduk-wuduk, kita nak berkumur-kumur dan nak masukkan air ke dalam hidung, kita sunat gosok gigi dulu . Lepas gosok gigi, barulah kita berkumur-kumur dan masukkan air ke dalam hidung. Jadi berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, asal masuk air je dalam mulut, itu masuk, kita dah dapat pahala dah. Tak nak kumur-kumur, masukkan air mulut. Kemam gitu ya, tak nak goncang-goncang. Gitu kan. Dapat dah pahala tu. Masukkan air hidung. Tak nak hembus betul-betul. Masuk je kan. Asal masuk dah dapat pahala dah. Tapi lagi lebih pahala kalau kita kumur semua. Kita kocak betul-betul air dalam mulut dan kita buang. Dan kita masukkan hidung sungguh-sungguh. Kita tarik sampai ke pangkal hidung ni. Yang kita keluarkan kotoran ikut jari kelengkeng kiri kita. Kita masuk ke dalam hidung. Korek hidung lah cerita dia. Guna jadi kelengkeng. Lepas tu jari kelengkeng digunakan sebab dia kecil. Lepas tu digunakan untuk masukkan, mengeluarkan kotoran dalam hidung. Dan kita tak pula diminta untuk menghembuskan sekuatnya. Yang dimasukkan bersungguh-sungguh masukkan air ke dalam hidung, iaitu kita sedut air biar sampai ke pangkal. Kemudian kita hembus biasa-biasa pun tak masalah. Yang kita congkel guna jari kelengkeng kita masuk ke hidung, buang kalau ada kotoran. Bulan puasa boleh? Kalau dalam bulan puasa, dimakruhkan kita memasukkan air sungguh-sungguh ke dalam hidung dan berkumur sungguh-sungguh. Sebab takut tertelan ataupun termasuk sampai terasa masuk ke kepala tu. Masa tu boleh batal wuduk, batal puasa. Lepas tu dimakruhkan kita ni. Dan dalam masa yang sama, ini juga menunjukkan sebenarnya korek hidung tidak batal puasa. Yang batal kalau kita berjaya korek sampai terkeluar daripada hujung hidung kita. Sebab kita kalau masukkan air sampai ke pangkal hidung sekalipun tidak membatalkan puasa. Apatah lagi kita masukkan tangan. Yang tak bolehnya kalau kita masukkan satu benda ke dalam rongga sampai terkeluar daripada had zahir dia. Kalau mulut, had zahir dia turun ain. Ini hujung tekak tu. Kalau sampai terlebih daripada hujung tu, itu baru batal puasa. Kalau kita sedut hidung sampai rasa masuk ke kotak kita tu, memang batal lah puasa. ataupun kalau kita tangan kita terlalu halus sampai kita boleh masuk sampai kotak, batal puasa. Tapi sekadar korek daripada depan ni tak salah lah. Korek telinga ya, korek telinga selagi tak masuk sampai ke dalam sangat juga tidak membatalkan puasa. Sebab dia juga termasuk dalam had zahir, had zahir. Tapi kalau korek sangat sampai dalam tu, memang dia telah memasukkan ke dalam rongga. Kita akan jumpa masa dalam bahasan puasa nanti. Berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, menyapu seluruh kepala. Antara yang disunatkan juga adalah menyapu seluruh kepala. Cara dia diajar oleh para ulama, kita basahkan tangan dan kita jadikan dua ujung telunjuk tangan kita ni, jari telunjuk ni kita dekatkan dan kita letakkan di hadapan dahi kita. Kemudian dua tapak dua jari ibu jari kita ni kita letakkan di apa istilah dia ni, pusat kepala ni, iaitu tempat yang akan bergerak kalau kita gerak-gerakkan mulut kita, iaitu yang berada di antara segmen kita dengan telinga kita. Kalau kita ngangarkan mulut dia akan bergerak tu kan, orang kata pusat kepala, kalau orang mengurut tu selalu gerak situ. Kita letakkan dua ibu jari kita di sini dan kita letakkan dua ujung jari telunjuk kita di hadapan kepala. Tangan kita dah basah. Kemudian kita gerakkan dua jari telunjuk kita ni, kita gerakkan terus ke belakang kepala kita. Dalam masa yang sama, dua jari ibu jari ni tetap juga di tempat yang dikata pusat angin tu. Di dalam masa ini suduran, dua sudurun ni, dua pusat angin ni. Kita terus gerak ke depan sampai ke tangan dua jari kita telunjuk yang dicantumkan tadi kena sampai ke belakang tengkuk kita. Kemudian kita tarik ke depan. Dan dua tapak tangan kita ni akan sentuhlah kepala yang lain. Kita akan sini sampai ke belakang dan kita tarik pula ke depan. Tarik ke depan sampai ke depan depan dahi kita balik. Itu satu kali sapuan. Itu bagi orang yang rambut dia boleh bergerak-gerak lah. Tapi kalau dia mau lepas cukur rambut, rambut pun sekali sapu tu dah kena dah semua, dia tak disunatkan lagi membalik-balikkan tangan tadi. Jadi kalau rambut yang panjang atau rambut yang boleh bergerak-gerak, maka disunatkan kita letakkan dua ibu jari kita di pusat angin ataupun suduran tadi yang terletak di antara telinga dengan segmen tu, dan dua ujung jari tangan, dua ujung telunjuk ni kita rapatkan, letakkan di hadapan dahi dan kita lalukan tangan kita straight sampai ke belakang, sampai ke belakang, dan kemudian kita tarik ke depan balik. Itu satu kali sapuan. Maknanya saya tak langsung, kita telah menyapu seluruh kepala. InsyaAllah di akhir nanti dia akan mencari. Okey, saya rasa kita kena berhenti setakat ini dahulu sebab kalau tidak dia akan makan sampai ketujuh nanti. Banyak juga ni. Kita berhenti setakat ini dahulu. Kita dah 1 jam 22 minit dah setakat ni. Kita berhenti setakat ini dahulu. InsyaAllah ada rezeki kita akan sambung untuk perbahasan yang seterusnya. Masih lagi dalam perkara-perkara yang disunatkan ketika berwuduk. Ada soalan yang ingin ditanya berkaitan dengan perbahasan kita pada hari ini? Okey. Rasanya tak ada. Okey. Silakan. Silakan. Macam dah sebut tadi. Okey. Kalau tengok orang pergi malam dia pakai bedak sejuk, dia tengok nak menanggalkan bedak sejuk di muka dia, dia kena basuh muka dia sahaja ataupun terus senyap duduk. Okey. Sebab kadang-kadang makan dekat dia. Soalan dia maknanya dia sebelum tidur pakai bedak sejuk, masih nak ambil wuduk pagi nanti, dia kena hilangkan basuh muka untuk hilangkan bedak sejuk dulu, baru lepas tu berwuduk atau macam mana? Baik. Isu dia sekarang ni, hendaklah air yang kena pada muka kita adalah air mutlak. Bila bedak sejuk penuh di muka, bila campur saja air, dia akan jadi air bedak sejuk. Betul tak? Dia akan tak jadi air mutlak, dia jadi air bedak sejuk. Maknanya tak ada masalah kalau dia nak berwuduk secara langsung, tapi dia kena bagi lama sikit air di muka supaya hilang bedak sejuk dan muka dia langsung tak ada bedak sejuk tadi, dan air yang seterusnya adalah air mutlak yang kena pada seluruh wajahnya tanpa ada lagi air bedak sejuk. Tapi kalau dia sekat berpada dengan sekali basuh saja, garanti dia sebenarnya membasuh muka dengan air bedak sejuk. Dalam mazhab Syafi'i kita, air bedak sejuk bukan air mutlak. Okay. Jadi dia mudahnya tuan, hilangkan dulu bedak sejuk. Ah, mudah itu paling senang cerita lah. Buang dulu bedak sejuk tu, baru kita wuduk. Tapi kalau tak nak, boleh juga. Okay, masa kita basuh muka tu biar lama sikit. Ah, gosok biar habis cuma jatuh yang bedak sejuk tu. Dan air mutlak dapat menyentuh seluruh wajah kita selepas tu. Saya? Ini soalan yang kami tak nak terfikir nak tanya ni guru-guru kami. Hebat orang Maran. Soalan-soalan semua soalan ulama belaka. Okay, silakan. Kalau selepas pada kuih semayang, kita nak buat ada macam tak mampu tak mampu. Okay. Dekat. Soalannya, kalau kita berwuduk dalam masa yang sama, lepas habis semayang kita perasan ada tek mata di di mata kita. Kita bangkit tidur ambil wuduk. Lepas tu, lepas habis semayang, ada tek mata. Maknanya ketika kita berwuduk tadi, ada bahagian yang tidak terkena air sebab disekat oleh tek mata kita. Maknanya wuduk tadi tidak sah dan semayang yang kita lakukan juga adalah tidak sah. Melainkan kalau ada kemungkinan tek mata itu wujud selepas kita berwuduk. Kadang-kadang saya perasan juga kita dah basah molek dah, dah tak ada dah. Lepas tu habis semayang, kita naik motor, air mata keluar, air angin kuat. Akhirnya lepas tu dia jadi macam ada benda, macam something lah di kelopak mata kita. Yang mana kita dah pasti masa wuduk tadi dah tak ada belaka dah. Maknanya wuduk kita salah masa mula-mula tadi. Tapi kalau kita tak ada buat apa-apa, lepas ambil wuduk, lepas semayang, mata ada tak mata lagi. Maknanya pasti tadi wuduk kita tidak disempurnakan sebab ada bahagian yang tidak disentuh oleh air sebab disekat oleh tak mata. Maka ketika itu wuduk tak sah, semayang pun tak sah, so kena ulang balik semayang tadi. Jelas eh? Macam kalau kita masa kita basuh mula tu kan, kita dah rasa dah tak ada. Lepas tu lepas dia semayang kan, okey, maknanya kalau masa ambil wuduk tu memang dah pasti dah tonyong semua eh. Memang disunatkan, antara benda yang disunatkan ketika wuduk adalah kita menggosok-gosok hujung dua mata ni, iaitu hujung mata yang ada keluar tek mata ni. Satu lagi hujung yang yang dekat dengan telinga kita ni. Ini hujung mata yang sentang dengan telinga. Kita gonyoh-gonyoh situ supaya hilang kalau ada tek mata, dan kalau tak ada tek mata pun disunatkan untuk biar air kena di kawasan tu. Baik. Kalau kita dah gonyoh betul dah. Memang dah pasti yakin puas, satu peratus dah air dah kena di kawasan tu dan tak ada langsung tek mata. Tiba-tiba lepas tu, lepas habis semayang terasa ada tak mata, maknanya kita sakit mata. Itu je lah. Wuduk sah insyaAllah, dan kita kena jumpa doktor lah sebab mata kita ada tak mata. Sakit mata lah. Tapi kalau kita masa wuduk tak pasti, tapi rasa macam dah kena dah. Cuma biasa-biasa gitu je, dan memang kita pun tak yakin air kena pada seluruh mata kita, seluruh hujung mata ni, kerana kita tak gosok betul-betul. Kemudian kita rasa lepas tu ada tak mata, sah wuduk kita tadi disekat oleh mata tadi, dan wuduk kita adalah tidak sah. Boleh gitu eh? Okey, kalau begitu kita tangguhkan dulu majlis kita. Ustaz tak silakan. Boleh. Kita kira. Mana dalam keadaan okey. Okey. Mana dalam keadaan mandi junub? Mandi junub. Baik. Alhamdulillah soalan ni pun soalan ulama juga. Hanya disebut dalam kitab-kitab yang tinggi. Dan kami telah bincang masalah tu di Ruwaq Al-Atraf bersama dengan guru kami Fadilatul Syekh Said bin Syatul Asy-Syafi'i. Dan soalan ni adalah soalan yang sangat detail, dan bila ia ditanya oleh orang marah, saya rasa orang marah ulama belaka. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, antara yang diperbincangkan dalam mazhab kita Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i, bila kita mandi junub, maknanya terangkat juga hadas besar dan kecil. Bila kita mandi wajib, kita mandi junub, terangkat hadas besar dan juga terangkat hadas kecil. Maknanya, kalaulah masa kita mandi junub tu, kita tidak melakukan sebarang perbuatan yang membatalkan wuduk. Macam contoh, kita tak pegang kemaluan kita secara langsung, kita pakai kain basah contoh, kita pastikan air kena pada seluruh jasad, tapi langsung kita tidak menyentuh kemaluan kita secara langsung. Dan kita tak terbuang angin, kita tak ada sakit perut lepas mandi junub contoh. Maknanya wuduk kita juga wujud dan tidak batal. Maknanya mandi junub pun berlaku, hadas besar pun hilang, secara tak langsung hadas kecil pun hilang sekali. Dan ketika itu tidak ada lagi istilah tertib. Dalam wuduk patutnya ada tertib. Tapi masalahnya kita bukan berwuduk, kita mandi junub. Yang mana mandi junub tu dia harung sekali dengan hadah-hadah kecil. Jadi ketika itu hadah kecil pun hilang sekali, hadah besar pun hilang sekali dan tidak lagi ada isu tertib kerana dalam mandi wajib tidak ada anggota yang mula-mula, tidak ada anggota yang kedua. Mana-mana pun boleh. Tuan-tuan nak basuh daripada atas ke bawah pun boleh, kanan ke kiri pun boleh, macam-macam style pun tak ada masalah. Atas ke bawah pun boleh, tak ada masalah. Sehingga dibincangkan satu masalah. Katakan orang tu dia katakan dia mengangkat hadas, dia mandi, tapi dia mandi dari bawah ke atas. Dia basuh kaki dulu. Dia basuh kaki. Mai kaki telah dibasuh oleh air ketika mandi wajib, dia niat mandi wajib, hadas kaki, hadas besar pada kaki pun hilang, hadas kecil pada kaki pun hilang. Lepas tu dia basuh badan pula, dia basuh badan. Sebelum dia basuh tangan, dia terbuang angin. Angin dia terkentut sebenarnya. Terkentut tidak membatalkan hadas besar, tetapi membatalkan hadas kecil. Hadas kecil yang berlaku ketika itu hanya pada kaki dia saja. Maknanya ketika dia basuh kaki, dah hadas kecil kaki dah hilang. Tiba terkentut wujud hadas pada kaki. Yang atas-atas ni memang masih lagi hadas. Hadas besar pun ada, hadas kecil pun ada. Jadi ketika itu bila dia basuh daripada kaki sampai ke badan, hadas kaki telah wujud kembali. Dan tangan memang berhadas ni sebab tak kena air lagi. Lepas tu dia basuh tangan. Mandi, dia pun basuh tangan ni, kaki tak kena air katakan. Atau kalau kena air sekalipun, tetap masih lagi berhadas kecil sebab hadas kecil dah terangkat dan wujud hadas baru. Dia basuh tangan, lepas tu dia basuh badan, dia basuh muka, kepala pun semua selesai. Dia menyelesaikan mandi wajib dia. Bermaksud selepas kentut tadi, hadas kecil pada tangan pun dah terangkat, hadas pada muka pun terangkat, hadas pada kepala pun dah terangkat. Hadas kecil maknanya. Maknanya selepas selesai mandi, semua hadas besar dia telah selesai dihilangkan dan semua hadas kecilnya telah selesai dihilangkan melainkan hadas kecil pada kaki. So masih nak semai buat apa? Busuk kaki. Busuk kaki. Katakan terbalik pula. Dia basuh daripada atas ke bawah. Dia basuh muka, dia mandi wajib kan? Dia basuh muka. Lepas tu dia basuh kepala. Lepas tu dia terkentut. Ni badan tak kena lagi ni. Tak kena air lagi, dia terkentut. Maka bermaksud hadas kecil pada kepala dan muka wujud kembali. Selepas dah, patutnya dah hilang dah masa mandi wajib tadi. Tapi selesai basuh muka dan basuh kepala, dia terkentut. Maknanya wujud kembali hadas kecil pada muka dan kepala. Lepas tu dia basuh tengkuk, basuh tangan, basuh badan dan basuh kaki bagi selesai. Dan tak berlaku kentut yang kedua. Katakan tak berlaku lagi kentut yang kedua. Bermaksud ketika itu, seluruh hadas besar dia telah selesai. Dan seluruh hadas kecil juga terangkat melainkan hadas muka dan kepala. Hadas tangan kecil pun terangkat. Hadas kaki pun dah terangkat. Main dia nak semayang masa tu dia buat apa? Dia basuh muka, dia sapu kepala dan dia terus semayang. Dia tak ada lagi istilah tertib ketika mandi wajib kerana seluruh anggota kita adalah seperti satu anggota. Tapi kalau berwuduk semata-mata, diraikan tertib. Jelas tak masalah tadi? Maknanya, kena kira-kira. Macam tu, macam dia basuh muka kan. Basuh muka, basuh kepala, lepas tu dia terkentut. Lepas tu dia basuh badan, basuh kaki, basuh semua selesai. Mai kalau kira-kira wuduk, lepas muka tangan. Tadi masalah tangan dia dah tak berhadas dah. Baru kepala. Mai oleh kerana dia terkentut lepas selesai basuh muka dan kepala, dia hanya perlu basuh muka untuk berwuduk. Dan dia pun sapu kepala dan Allahu Akbar. Selesai ke baju apa semua, dia boleh. Dia terus solat. Muka dan kepala kena titik. Muka dan kepala kena titik lah. Tak boleh sapu kepala dulu. Sapu kepala dulu sebab wuduk mesti muka, lepas tu tangan, bawah kepala, bawah kaki. Tapi oleh kerana hadas tangan selesai, hadas kaki selesai, so tertib dia hanya muka dan kepala. Okay. Khusus untuk mandi wajib saja. Mandi biasa tak terangkat ada besar kecil. Mandi biasa tak terangkat ada kecil. Mandi sunat juga tidak mengangkat ada besar dan juga kecil. Mandi wajib saja yang menghilangkan ada besar dan menghilangkan juga hadas suci. Jadi kalau orang mandi wajib, dia tak terkentut langsung, tak terbuat benda yang membatalkan langsung, dia boleh terus sembahyang walaupun tak berwudu. Sebab hadas kecil juga telah terangkat sekali. Okey. Ini soalan yang hebat daripada ulama Maran kepada talibul ilmi Khairul Nizam bin Maksud. Jadi saya rasa sekarang tu dahulu, insyaAllah ada rezeki, kita bertemu pada hari Senin yang seterusnya. 2 minggu lagi ya. Tiga hari bulan nanti kita jumpa lagi di Maran kalau ada rezeki. Semoga ada manfaat. InsyaAllah kita akan bertemu lagi biiznillah subhanahu wa ta'ala. Untuk kita berusaha membaca kitab ini, mana nak tahu ada rezeki kita dapat khatamkan kitab ini walaupun bukan pada tahun ini. Walaupun mungkin bukan pada tahun ini. Baiklah, sama-sama kita tangguhkan dengan kita sama-sama selawat ke atas baginda Rasulullah dengan kita membaca selawat jadi karang oleh Imam Asy-Syafi'i yang merupakan antara tradisi yang kami lakukan selepas kami selesai belajar di Masjid Al-Azhar Syarif. Itu selawat Imam Asy-Syafi'i yang kita semua tahu biiznillah. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhlukatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihi al-ghafilun. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك الذين يحبون أن يجعلوا حياتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجعل حياتنا تابعة بسلوك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وارزقنا الجنة بشفاعة رسول الله واجعلنا من أهل رسول الله واجعلنا من محبي رسول الله واجعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم محبا لنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.